الفعل المتعدي أصالة خمسة. يتو سلا بلو سرسي menjelaskan sebab mutaaddinya fi'il lazim. Sekarang kebalikannya, sebab lazimnya fi'il mutaaddi. Jadi fi'il mutaaddi bisa juga apa jadi lazim. Asalatan secara asal khomsa, ada lima sebab. Ada lima sebab. Al-awwal yang pertama at-tadmin. At-tadmin dikandungkan padanya, diserapkan padanya. Apa maksudnya? Bahwa an tushroba kalimah mutaaddi makna kalimatul lazim, makna kalimatin lazimah, yaitu diserapkan kepada kata yang mutaaddi makna kata yang lazim. Jadi ini kata sebenarnya mutaaddi, tapi diserapkan makna kata yang lazim. Ya sudah, jadinya jadinya lazim. Sebagaimana kemarin ada kata yang mutaaddi diserapkan padanya makna kata yang lazim, ya kan, jadinya lazim. Maka demikian pula kebalikannya, demikian pula kebalikannya. Contoh sebentar, lihat setelah belum contohkan sebentar. Litasiru mitluha, supaya dia menjadi semisalnya. Qauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, hendalah hati-hati. Kalau kita terjemahkan asal ini, perhatian baik-baik, banyak salah terjemahan ini ayat. Falyahdari, hendalah hati-hati, alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisih. Namanya menyelisih berarti ada yang dia selisih, kan begitu. Ini fi'il mutaaddi kalau terjemahannya seperti itu. Tapi kita lihat setelahnya, an amrihi, itu maf'ul bih enggak? Bukan. Kalau ada huruf jar berarti dia fi'il lazim. Makanya butuh diantar dengan huruf jar. Paham? Seperti antum bilang marartu bi Zaidi. Paham enggak ini? Berarti ini maknanya bukan seperti itu. Ini maknanya lain, bukan menyelisihi. Tapi apa maknanya? Kata beliau, dummin nabi yukhalif makna yakhruju. Diserapkan kepada kata yukhalifu makna yakhruju. Makna kata apa? Yakhruju. Nah, yakhruju lazim atau mutaaddi? Ya? Lazim. Berarti terjemahan ayat apa? Hendalah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Bukan menyelisihi. Karena kalau bilang menyelisihi harus ada makulumbinya. Paham? Sekarang tidak ada, maka maknanya bukan menyelisihi. Tapi hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Paham maknanya? Kalau bilang keluar, sudah ada butuh pada maf'ul. Fasara laziman mitlahu, maka jadi dia lazim semisal dengannya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Asani yang kedua, yang kedua, di antara membuat fi'il mutaaddi menjadi lazim, tahwilul fi'il mutaaddi ila fa'ulah. Ya, ada di pertemuan sebelumnya saya salah baca ya. Saya lupa tadi. Li qasdil mubalago, saya bilang dulu. Ternyata di situ saya kurang perhatikan. Li qasdil mugolabah, dengan tujuan mugolabah, sesuatu yang memenangkan. Artinya perlombaan, seperti contoh qa'atuhu fa qa'atuhu fa ana aqudu. Ada perlombaan. Ya. Saya qa'atuhu, mendudukinya. Sehingga fa qa'atuhu, maka saya pun mendudukannya. Fa'ana aku'uduhu, maksudnya ada dua orang yang duduk, saya mendudukannya. Itu yang duluan dia duduk. Sebelum saya lupa, saya baca dulu mubalago. Ya, benarnya mogolabah. Iya, ada makna mogolabah, menyalahkan. Selesai. Sekarang kita masuk yang situ. Asalnya yang kedua, tahwilul fi'il mutaaddi ila fa'ula. Cara membuat fi'il mutaaddi menjadi lazim, ubah fi'il mutaaddi ke fa'ula. Antum kan sudah tahu bahwa wazan fa'ula pastilah lazim. Artinya kalau ada fi'il diubah ke fa'ula, sudah lazim. Dia jadi apa? Lazim. Untuk apa? Kenapa bil zakat tak kita ubah ke situ? Pertama, langsung dia lazim. Yang kedua, tujuannya kenapa? Belum bilang. Likos di ta'ajub wal mubalaghah. Ini baru pas. Dengan tujuan ta'ajub. Ya? Antum misalnya ta'ajub dengan pukulannya, boleh doruba. Dan ta'ajub dengan makannya, boleh akula. Paham kan? Boleh. Atau al-mubalago. Menunjukkan makna apa? Mubalago. Kenapa mubalago? Masalahnya wazan fa'ula itu sudah menjadi sifat. Sudah menjadi apa? Ya, dulu di buku sebelumnya. Itu sudah menjadi apa? Si sifat. Boleh kita ubah. Asalnya kalau dia sudah tukang pukul, menjadi sifatnya pukul, boleh dibilang apa? Doruba. Itu dibolehkan. Jelas ya? Jelas ini? Itu boleh. Iya. Nah, daruba Zaidun, aina adrubah? Ia itu betapa, ya, pukulannya dia itu. Maksudnya antum ta'ajub dengan apa? Pukulannya. Iya, pukulannya. Asalit, yang ketiga, soyrurotuhu mutawiat. Antum jadikan dia mutawa'ah. Dan sudah lewat sebelumnya, wazan yang bermakna mutawa'ah adalah wazan infa'ala ifta'ala. Sudah antum ubah ke situ, dia jadi lazim. Ya, tahu mutawa'ah kan? Hasil daripada pekerjaan. Misalnya dari kata doroba, kalau dibilang in doroba, kan langsung terpukul. Doroba Zaidun Ahmad, kan begitu. Zaid memukul Ahmad. Kalau dia bilang in doroba Ahmad, apa artinya? Ahmad terpukul, tidak perlu pelaku, tidak perlu apa makulun bi. Itu sudah lazim. Kalau antum jadikan dia ke wazan-wazan yang bermakna mutawa'ah. Jelas ya? Kakasar tu pangkasaro. Saya pecahkan maka dia pun terpecah. Kamata kodam sebagaimana telah lewat. Arabi yang keempat. Yang keempat. Do'ubal amil bita akhirihi. Dia bilang lemahnya amil dengan diakhirkannya. Lemahnya amil dengan di akhirkannya, akhirnya tadi, maksudnya tadi, asalnya dia butuh maf'ul, tapi karena dia diakhirkan, akhirnya jadi tidak butuh maf'ul. Kenapa? Karena sudah lemah dari beramal. Dipaham? Paham ini? Seperti kemarin di mutamimah, ya, bahwa pembahasannya dhanna dan saudara-saudaranya kan boleh mulghah. Iya kan? Dhanna dan saudara-saudaranya boleh apa? Mulgo, mulgo itu tidak beramal lafaz dan apa? Kedudukannya. Beda kalau ta'liq. Iya, kapan itu? Ketika dia ada di atau dia ada di mana? Di akhir. Padahal dona dan saudara-saudaranya butuh berapa maf'ul? Dua. Kan begitu? Tapi kalau dia diakhirkan, itu enggak jadi. Kalau dia diakhirkan enggak jadi. Jelas ini? Iya, jelas ini. Enggak jadi. Ini karena lemah amil ketika diakhirkan. Contoh, kaqouli ta'ala, in kuntum lirru'ya ta'burun. Asalnya ta'burun, butuh. Kepada apa? Maf'ul. Tapi ini karena lemahnya dia diakhirkan, akhirnya apa? Tidak ada maf'ulnya. Jelas ini? Ini sebab kelima, keempat. Yang bisa membuat asalnya fi'il muta'addi menjadi lazim. Di sini, kalau yang paling keempat ini, bukan berarti tidak ada. Paham ini? Sebenarnya ada, ini maf'ulnya dihilangkan. Cuma mereka mengatakan, karena tidak ada dalam lafaz, dia katakan apa? Tidak, tidak ada. Padahal kan takdirnya, in kuntum liru'ya ta'burunahu. Kalau kalian memang bisa mentabirkan ru'ya. Mentabirkan mimpi. Jelas ya? Tapi karena diakhirkan, tidak mampu lemah kata mereka. Al-khamis yang kelima, ad-darurah. Darurat. Asalnya butuh. Setelah itu apa? Setelah itu tidak butuh. Iya? Jadi kenapa? Kenapa tidak ada? Darurah. Paham? Seperti ini ada terjadi dalam syair saja. Kalau yang kelima ini hanya ada dalam syair saja. Contoh. Iya? Tabalat fu'aduka fil manami khuridatun. Taskib doji'a bibaridin bassami. Mana dia bilang? Ay taskiri kon barida. Ini kata taski, ya, taski itu asalnya makul, ada makulnya, ada makul, ada apanya? Makulnya, tapi dia hilangkan. Tapi dia apa? Hilangkan. Iya. Apa takdir ini? Rikon baridan. Iya. Sampai ini. Iya. Rikon baridan. Yang mana rikon baridan ini apa? Itulah makulnya sebenarnya ada. Tapi dihilangkan. Kenapa? Apa dia bilang? Kenapa dihilangkan? Dorur. Berarti kalau, tapi yang terakhir ini berarti ada. Dia butuh. Dia apa? Butuh. Cuma dijadikan sebagai tidak butuh maf'ul karena doruro saja. Tidak disebutkan karena akan merusak timbangan wazan syair. Timbangan wazan syair. Yang kelima, ini jarang terjadi kan itu hanya ada dalam syair saja. Yang paling pertama sering dilakukan adalah kalau dia tadmin. Itu sering. Cuma dia kaitannya dengan makna. Kaitannya dengan apa? Makna. Iya, harus ditahu maknanya. Kemudian kata penulis rahimahullah taala at-taqsimus sadis lil fi'il, pembagian yang ya, keenam untuk fi'il min haitsu bina'uhu lil fa'il aw al maf'ul. Maksudnya ada namanya fi'il ma'lum, ada namanya fi'il apa? Majhul. Pembagian selanjutnya. Dari sisi dia dibangun untuk fa'il atau dibangun dia untuk apa? Maf'ul. Yang qasimul fi'il ila madmin mabni lil fa'il wa yusamma ma'luman li mudaini. Terbagi fi'il kepada yang mabni dibangun dia untuk fa'il dinamakan dengan fi'il ma'lum. Wa ma huwa dzukira ma'ahu fa'iluhu, yaitu fi'il ma'lum itu adalah apa yang disebutkan bersamanya apa? Fa'ilnya. Nah, hafidhahu Muhammadun ad-darsa. Wa illa mabni lil maf'ul, bisa juga terbagi yang kedua yaitu yang dibangun untuk maf'ulnya wa yusamma majhula. Ini dinamakan dengan fi'il apa? Fi'il majhul. Apa artinya fi'il majhul? Wa huwa ma hudifa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu, yaitu dia adalah apa yang dihilangkan fa'ilnya dan selainnya menggantikannya. Paham kan? Selainnya menggantikannya. Nah, contoh hufidho ad-darsu. Jelas ya? Wa fi hadhil halah yajibu an tughayyara suratu fi'li an asliha. Dalam keadaan ini wajib diubah ke'abentu fi'il kepada dari aslinya. Wajib diubah bentuk fi'il dari aslinya. Wajib itu. Fa'inka nama dia langsung berubah ni. Kau edanya. Fa'inka nama dia goir mabdu abi hamzati waslin. Kalau dia fi'il madi tidak diawali oleh hamzah wasl. Tahu hamzah wasl ya? Tahu hamzah wasl? Alif, alif maksudnya. Iya. Walatau zaidah tidak pula diawali oleh tambahan. Paham? Yaitu tidak berwazan tafa'ala, tafa'alala, tafa'alala, tafa'ala. Tiga wazan yang diawali oleh apa? Ta. Walaisat ainuhu alifa. Ainnya juga bukan alif. Maka apa yang terjadi? Tumma awaluhu wa kusiru makobla akhiri. Walau takdiro. Di doma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Selain itu. Selain yang diawali oleh alif. Selain diawali oleh siapa? Tak. Dan selain yang ainnya bukan alif, tinggal di doma awalnya dan di kasro sebelum terakhir. Contoh misalnya doroba, jadi duriba, akroma, akroma, ukrima, tahu ini, sabbaha, subbiha, tahu ini, faala, misalnya kotala. Paham gini? Tapi kalau aku dapat kata istagfaro, bisa gak seperti itu? Gak bisa. Dapat kata misalnya ijtama'a, bisa? Gak bisa. Paham gak ini? Jelas ini? Demikian pula kata-kata yang diawali oleh ta. Bisa antum kata takotala. Paham gak ini? Gak bisa. Gak bisa pakaikan koedah doma awal dan dikasro sebelum akhir. Paham amat? Lain itu koedahnya. Walaupun dia ditakdirkan, maksudnya tidak nampak, tidak kelihatan kasronya. Contoh duriba aliyun waruddal mabi'u. Rudda, ini kan aslinya apa? Rudda, aslinya rudida. Ini namanya ditakdirkan, kan tidak nampak kasronya. Paham? Tidak nampak apanya? kasronya. Kemudian kata bulu, wa in kana mabdu'an bi ta'in zaidatin, kalau di awal letak tambahan, apa yang terjadi? Dhamma tsani ma'al awal. Cukup di dhamma yang kedua bersama yang pertama. Artinya yang sebelum terakhir tetap kasro. Sebelum terakhir tetap di kasro, cuman yang kedua juga ikut di dhamma. Tadi taqotala. Jadi taqotala. Dhamma pertama dan yang kedua. Tukutila. Paham ini? Tukutila. Paham? Sudah lewat ini di buku sebelumnya. Tukutila. Paham ini? Contoh lain lagi. Takallama. Takallama. Paham gak ini? Ini ta. Di awal oleh apa ini? Ta. Dhamma pertama dan yang kedua. Sebelum terakhir. Masih kasro. Nahtu'un limal hisabu. Tukutila ma'azaidin. Wa ikana mabdu'an bi hamzati waslin. Kalau dia diawali oleh hamzah wasl. Dan hamzah wasl alif. Dhamma tsalits mal awal. Maka di dhamma yang ketiga bersama yang pertama. Ya kan? Dhamma yang ketiga bersama yang pertama. Contoh misalnya ijtama'a. Jadi ijtama'a. Ujutumi'a. Istaghfara. Hah? Istaghfara. Hah? Apa? Tidak ada mulutmu. Bilang. Kalau ada orang bilang, disuruh bilang, bilang. Paham? Ada mulutmu? Ada, Ji? Masya Allah. Kita saja bilang. Yang tidak bilang berarti tidak punya mulut. Contoh lain lagi. Indoroba. Indoroba. Hah? Istakhroja. Hah? Iya. Antum bilang ya. Karena nanti membantu. Gimana antum? Kalau nanti kita mau orang mau bercakap. Mulutnya susah. Begitu. Kenapa? Saat belajar tak mau bilang. Itu membuat kita kaku dalam berbicara. Bilang saja. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi ini kalau di awal al-hamzah wasal. Contoh kata beliau untuliqa bizaidin ustukhrijal ma'dan. Paham ya? Kemudian kata beliau wa in kanat ainuhu alifah. Kalau ainnya alif kulibat ya'a. Itu dia diubah menjadi ya. Wa kusro awaluhu. Masya Allah. Dan setelah itu di kasro awalnya. Bukan di dhamma. Berarti kan ini beda sendiri ceritanya. Di kasro awalnya. Di ikhlasil kasri. Bisa dengan ikhlas kasro murni. Kola menjadi kila. Murni. Ikhlas. Paham ini? Ya? Bisa. Au ismanihi dom. Atau boleh dia digabungkan dengan suara dhamma. Kuila. Kuila. Yang ada di mutamimah. Boleh. Ya, boleh. Kama fi qala wa ba'a wa iktaro wa qada. Sebagaimana pada qala, ba'a, iktaro dan iqada. Takul antum mengadakan. Bi as-sawm. Kila al-qawl. Ikhtiro hada. Ingkida. Ungkida. Lahu. Paham? Itu dua bacaan. Boleh antum baca dua. Kila al-qawl. Ukhtir hada. Umkuit lahu. Paham? Waba'aduhum yubukit dhamma. Sebagian mereka tetapkan dhamma. Maksudnya ikhlas dhamma. Akhirnya dah ganti ya. Wa yukulabul alif wawa. Ketika antum ikhlaskan dhamma. Artinya tetap dhamma. Maka wajib alif diubah menjadi waw. Supaya cocok. Jadinya apa? Hah? Kula. Bu'ah. Umkudah. Ukhturo. Paham? Ikhlaskan apa? Dhamma. Jadi boleh tiga nanti. Boleh ikhlas kasro, boleh ikhlas dhamma, boleh juga apa? Ismam. Gabungan antara suara dhamma dan kasro. Paham ini? Ya? kama fi qawlihi, sebagaimana dalam perkataannya penyair, walasta walaita wahal yanfa'u syai'an laitu laita syababan bu'a fashtaraitu. Iya. Laita, apa artinya laita? Seandainya wahal yanfa'u syai'an laita, apakah bermanfaat sesuatu itu seandainya? Laita syababan bu'a fashtaraitu, seandainya masa muda itu dijual, saya akan beli. Banyak orang tua mau beli masa muda. Paham ini? Artinya apa maksudnya ini? Ini penyesalan. Ya, sekarang kita di masa muda. Dan sampai nanti tua baru bilang, seandainya ada yang jual masa muda ini. Ini perkataan penyair. Dia menyesal. Iya. Ini disahin kita mana? Bu'ah. Dijual. Iya. Hukat ala wakulihi. Hukat ala niroini idha tuhaku. Taqtabitu syauka wala tushaku. Mana dia? Ha? Hukat. Hukat. Ya, jelas ini? Kemudian, waruwiya bi ikhlasil kasri. Ya, wabihi ma ismami dhommi wabi dhommil khalis. Watun sabul lugo al-akhirah libani taqas wa dubair. Diriwayatkan dengan ikhlas kasro, maksudnya mereka bilang, laita syababan bi'a fashtaraitu hikaj alani roini itu haku. Paham kan? Diikhlaskan, diriwayatkan dengan ikhlas kasro. Wabihi ma ismam. Dan kasro bersama di ismam dhomma. Ini riwayat kedua, bacaan kedua. Dia bilang, laita syababan bu'a fashtaraitu huikat ala niroini. Paham? Ismam. Diriwayatkan. Wabid dommil qalis. Diriwayatkan pula dengan domma yang murni. Ikhlas domma. Tadi yang itu. Bu'a huikat. Paham ya? Tiga periwayatannya. Dan disandarkan lugo yang terakhir itu. Lugo yang terakhir, maksudnya mana lugo terakhir? Ikhlaskan dhamma kepada Bani Qaqas dan Dubair. Jelas ya? Alhamdulillah, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan besok.